Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan ke pembahasan kita dari kitab Aun al-Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab yang berkaitan dengan Al-Ghanamu Barakah. Bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan bahwasannya Al-Ghanam, hewan, kambing itu berkah. Nah, dan keberkahan yang ada pada kambing disebabkan karena diantaranya Al-Ghanam min dawabil jannah, kambing itu termasuk dari hewan-hewan surga. Demikian pula hampir-hampir di akhir zaman, di waktu datangnya hari kiamat nanti, zaman atau waktu yang dekat dengan hari kiamat, Al-Ghanam itu akan menjadi sebaik-baik harta seorang muslim, yang dengannya dia bisa pergi lari ke daerah lembah pegunungan, ke puncak-puncak gunung, membawa harta tersebut. Al-Ghanam menyelamatkan dirinya dengan agamanya, lari dari fitnah yang telah merata di muka bumi ini. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan untuk seseorang itu nam sholat melaksanakan ibadah di marabidil ghanam, ai kandang kambing, karena kotorannya, demikian pula kencingnya itu bukanlah sesuatu yang najis, bahkan itu adalah sesuatu yang tahirah atau suci. Dan juga diantara bentuk barakah yang ada pada al-ghanam, bahwasanya kambing itu mudah untuk dipelihara dan juga mudah untuk naam dikembang biakkan, sering melahirkan, mudah untuk dia memiliki anak dari hewan peliharaan kambing tersebut. Sekarang kita lanjutkan bab yang berikutnya pada hadis yang ke-574, karena hadis yang ke-573 hadisnya lemah sehingga tidak disyarah oleh beliau Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif al-imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-ibilu izzun li ahliha. Bab yang berkaitan dengan al-ibil, izzun li ahliha, bahwasanya al-ibil atau al-jamal, unta, itu adalah izzun, ay sababu izzin. Iz, ay maksudnya di sini adalah sababu izzin li ahliha. Wal izzu, dan al-izzu min ma'ani, diantara makna-maknanya adalah asyiddah wal-quwah wa nahwihuma. Diantara makna al-izz adalah kuat, keras, dan yang semisalnya. Sehingga makna dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Adabul Mufrad ini, al-ibilu izzun li ahliha, seekor hewan, unta, itu bisa menjadi sebab naam kemuliaan atau kebesaran atau merasa kuat, menjadi keras bagi pemiliknya. Orang yang memiliki unta, yang memelihara hewan unta, itu bisa menyebabkan pemiliknya memiliki kemuliaan, menjadi dirinya merasa mulia, menjadi naam merasa orang yang besar atau orang yang kuat atau orang yang keras, karena perilaku yang ada pada unta tersebut. Fal ibil wa ri'ayatul ibili tu'ti sahibaha izzan wa rubbama zada sahibaha ilal kibri wal khulala. Maka hewan unta dan juga memelihara hewan unta ini terkadang bisa memberikan kepada pemiliknya, memeliharanya, izz, rasa bangga, rasa nam besar, kuat, dan yang semisalnya, bahkan bisa terkadang zada sahibaha menambahkan kepada pemiliknya rasa kesombongan dan keangkuhan. Karena unta sebagaimana kita ketahui itu adalah hewan yang mahal, hewan yang sangat mahal, tidak memilikinya kecuali mereka orang-orang yang memiliki kekayaan atau kemampuan untuk membelinya. Sehingga sebagaimana nanti akan dibawakan di dalam hadis ini, al-ibli izzun li ahliha, bisa menyebabkan sifat-sifat yang demikian bagi pemiliknya. Dan bab ini, al-ibli izzun li ahliha, diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dari sahabat Urwah al-Bariqi radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibli izzun li ahliha wal ghanamu barakah. Unta itu adalah bisa menjadi sebab kebesaran atau kemuliaan bagi pemiliknya, dan hewan kambing itu merupakan barakah. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala dalam As-Shahihah. Qala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Nabi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini sanadnya sampai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul kufri nahwal masyriq wal fakhru wal khulala fi ahli al-khayli wal ibil al-faddadina ahli al-wabar was-sakinatu fi ahli al-ghanam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ra'sul kufr, ra'sun maknanya adalah nam, di sini maknanya adalah man sya'uhu wa man ba'uhu. Rasul kufur ay man sya'uhu wa man ba'uhu, puncak atau akar, sumber dari kekufuran. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, itu nahwal masyrik, di arah timur sana. Nah, kata para ulama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, dan beliau ketika itu ada di Madinah, dan beliau mengarahkan isyaratnya nahwal masyrik ke arah timur, berarti yang dimaksudkan adalah negeri Persia. Fahuwa yushir ila furs. Berarti Nabi SAW ketika itu, ketika mengucapkan sabda ini, beliau sedang berada di Madinah. Berarti beliau sedang mengarahkan isyaratnya dengan hadis ini ke arah negeri Persia, wilayah Persia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, fi dhalika isyaratun ila syiddati kufril majus, lianna mamlakat al-furs wa syarikihim minal arab min jihatil masyrik. Dalam hal tersebut, ada sebuah isyarat yang menunjukkan tentang kerasnya kekufuran mereka orang-orang majusi, karena sesungguhnya kerajaan Persia dan sekongkolan yang ada depan kelompok-kelompok dengan mereka itu berasal dari arah timur. Dari arah timur. Kalau sekarang secara letak geografisnya itu masuk dalam negara Irak dan juga Iran. Makanya di sana ada api majusi yang dilestarikan atau tidak dipadamkan oleh mereka. Orang-orang majus berasal dari mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ra'sul kufri nahwal masyrik, pokok atau nam dari mamba, puncak atau yang berkaitan dengan sumber dari kekufuran adalah datangnya dari arah masyrik. Qala wal fakhru wal khuyala fi ahli al-khayli wal ibil. Adapun al-fakhr, sifat sombong, apa berbangga-bangga, wal khulaya wal khuyala, sifat nam kesombongan. Apa perbedaan di antara keduanya? Nam al-fakhru yakunu bil kalam wal khuyala yakunu bil masyi wal hay'ah. Keduanya memiliki makna yang mirip atau serupa. Nam akan tapi ada perbedaan di antara keduanya. Kalau al-fakhr itu kesombongan yang berkaitan dengan ucapan, pembicaraan, Ini disebut dengan al-fakhr dalam bahasa Arab. Adapun al-khuyala, kesombongan yang berkaitan dengan cara berjalan, juga yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang. Keduanya memiliki makna al-kibr, ay kesombongan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal-fakhru wal-khuyala fi ahlil khayri wal-ibil. Bahwasannya keangkuhan dan kesombongan itu ada pada mereka orang-orang pemilik kuda dan unta. Al-faddadina ahlil wabar. Ada pada mereka orang-orang yang memiliki kuda. Demikian juga yang memiliki al-ibil, ay unta. Mengapa demikian? Karena nam al-ibil, demikian pula al-khail. Ini adalah hewan yang sangat mahal. Ketika seseorang memiliki hewan tunggangan tersebut, dia akan melihat dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain. Dia akan melihat bahwasanya dirinya itu lebih kaya daripada selainnya. Sehingga enam hal tersebut itu bisa menjadi sababu izin, bisa menjadikan seseorang tersebut memiliki sifat sombong, memiliki sifat kebesaran, dan juga memiliki sifat keangkuhan. Naam illa marrahimallah, tentunya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ini adalah fil ghalib, secara umum. Al-fakhr wal khulaya wal khuyala, sifat kesombongan dan juga keangkuhan itu ada pada mereka orang-orang yang memiliki kuda dan unta, orang-orang yang memelihara kedua hewan tersebut. Qala al-faddadina ahlil wabar. Al-faddadin ini maknanya adalah alladhi yamlikul mi'at minal ibili ilal alf, yaitu orang yang memiliki 600 ekor unta bahkan sampai ribuan. Ini disebut dengan al-faddadin. Nah, orang yang memiliki seekor saja bisa menyebabkan dirinya bersikap demikian. Apalagi al-faddadin, orang yang memiliki sampai ratusan, bahkan ribuan hewan yang mahal tersebut dari unta, naam ahlil wabar, bisa memiliki sifat yang demikian. Adapun ahlil wabar, yang dimaksudkan adalah ahlul badiyah, mereka orang-orang gunung. Naam, sifat mereka ahlul ibli wal khail al-faddadin, ini diserupakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sifatnya dengan ahlil wabar, orang-orang pegunungan, orang-orang badui, yang mana mereka adalah orang-orang yang kaku, orang-orang yang keras. Secara umum sifat mereka adalah demikian. Kenapa dinamakan ahlul wabar, mereka orang-orang gunung? Karena mereka orang-orang Arab, tu'abbiru an ahlil hadar bi ahlil madar. Mereka menyebut orang-orang ahlul hadar, orang-orang yang tinggal di perkotaan, orang-orang yang tinggal di daerah yang bukan pegunungan, daerah kota, itu orang Arab menyebutnya ahlul madar. Adapun ahlul badiyah, orang-orang badu yang tinggal di lembah-lembah, yang tinggal di pegunungan, ini orang-orang Arab menyebut mereka dengan ahlul wabar. Ahlul wabar. Adapun al-wabar, itu maknanya adalah tali. Maknanya tali. Kenapa disebut ahlul wadiyah, orang-orang badui pegunungan, disebut dengan ahlul wabar, orang-orang yang keras? Naam, li'anna buyutahum minal wabar. Karena rumah-rumah mereka itu kebanyakannya dibuat dari al-wabar, tali. Seperti kemah-kemah. Adapun ahlul hadar disebut dengan ahlul madar, karena al-madar maknanya adalah al-hajar, ay batu. Karena rumah mereka dibangun dengan dari batu bata atau yang semisalnya. Sehingga apa yang diserupakan atau disamakan oleh Nabi SAW di dalam sabda beliau ini, wal fakhru wal khuyala fi ahlil khayli wal ibil al-faddadina ahlil wabar, mereka orang-orang yang memiliki unta, naam, demikian pula kuda, sifat mereka itu seperti ahlil wabar, orang-orang gunung, yang mana kebanyakan mereka orang-orang badui tersebut akhlaknya keras, kaku, naam, tidak ramah, dan juga bisa menyebabkan mereka memiliki sifat kesombongan atau keangkuhan. Qala was-sakinatu fi ahlil ghanam. Kemudian yang terakhir kata Nabi alaihi salatu wassalam, adapun as-sakinah, sifat ketenangan itu ada pada mereka orang-orang yang memiliki kambing. Para pemilik kambing yang memelihara hewan al-ghanam, hewan kambing yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menyebabkan pemiliknya memiliki sifat sakinah, ketenangan, ketawaduan, kehati-hatian dan yang semisalnya. Nah, karena orang yang memiliki kambing itu dia akan merasa cukup untuk keluarganya, untuk kebutuhan hidupnya. Nah, meskipun dia tidak dikatakan kaya, tapi dia juga tidak dikatakan apa? Miskin. Dia pertengahan sehingga bisa membawa dirinya untuk hidup dengan tenang, sakinah, nah di dalam kehidupannya, tidak menyebabkan dirinya menjadi sifat sombong, keangkuhan ada pada hatinya. Sehingga apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini semakna dengan bab yang sebelumnya, al-ghanamu barakah. Ghanam itu adalah hewan, kambing itu adalah hewan yang berkah dari dirinya sendiri, dari hewan itu sendiri memiliki banyak manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, banyak yang bisa diambil manfaatnya dari dagingnya, dari kulitnya, dari susunya, demikian pula pemiliknya, nam pemeliharanya, penggembalanya, dia juga bisa mengambil nam akhlak atau perilaku yang ada pada al-ghanam berupa ketenangan, ketawaduan dan yang lainnya sebagaimana yang dijelaskan oleh mereka para ulama. Nam kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala fi hadzal haditsi bayan annal fitana tadhharu minasy-syirq minasy-syarqi al-iraqu fama wara'aha wa a'dhamul fitani al-kufru wal iyadu billah. Di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala, terdapat penjelasan bahwasanya al-fitan, fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, kemaksiatan yang sudah merajalela di akhir zaman ini, zaman yang semakin dekat dengan hari kiamat, itu tadhharu minasy-syarqi, itu semuanya muncul dari arah timur, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dari arah timur sana, yaitu al-iraqu fama wara'aha, negara Irak dan apa-apa yang ada di belakangnya, Irak, Iran dan yang seterusnya. Qala wa a'dhamul fitani al-kufr, dan sungguh fitnah yang paling besar itu tentunya adalah kekufuran, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah, sehingga seseorang hanya bisa meminta perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk fitnah, dari berbagai macam bentuk penyimpangan, kesesatan dan kekufuran, tentunya dengan bertalabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan sunnah, berpegang teguh dengan keduanya sebagaimana yang telah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fihi dalilun ala fadlil ghanami wa ahli. Demikian pula di dalam hadis ini terdapat tentang keutamaan kambing dan pemiliknya, ayah pemeliharanya yang mengembala memelihara kambing. Karena kambing itu sendiri adalah hewan yang memiliki keutamaan, dia memiliki barokah. Demikian pula keutamaan itu bisa didapatkan oleh pemiliknya. As-sakinatu fi ahlil ghanam, ketenangan itu ada pada mereka orang-orang yang memiliki kambing. Ayah menjadi sebab ketenangan yang ada pada mereka sebagaimana tadi. Naam fihi dalilun syu'mul fakhr wal khuyala wa annahu ghaliban yakunu fi ahlil khayli wal ibil illa man rahimallah. Sebagaimana jeleknya sifat sombong, angkuh, naam keras kaku dan yang semisalnya, dan ini ghaliban kebanyakannya ada pada mereka orang-orang pemilik kuda dan unta, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tidak dihukumi secara mutlak, naam, tapi secara aglabiyah, kebanyakannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, karena itu bisa menjadi sebab. Sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya pernah kita baca, pernah dibahas, dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, seorang badui yang memakai apa? Jubah, memakai pakaian kebesaran, memakai jubah yang bagus yang terbuat dari sutra. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Hadza libasu man la yaqil. Ini adalah pakaian orang yang tidak memiliki akal. Karena apa? Dia adalah orang yang biasa memakai pakaian-pakaian kebesaran sehingga bisa membawa dirinya memiliki sifat angkuh, memiliki sifat sombong, merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lainnya, merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Naam, sehingga itu semua bisa menjadi sebab. Adapun naam, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia bisa tetap memiliki sifat tawadhu, memiliki sifat rendah hati atau rendah diri, tentunya itu bisa didapatkan dengan talabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkannya. Nah, masih ada beberapa hadis yang berkaitan dengan bab ini, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.